Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Al-Hafidz Al-Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah, masih tentang tawadhu. Tawadhu yang disebutkan oleh Abdullah ibn al-Mu'taz rahimahullah, at-tawadhu'u sulamus syaraf. At-tawadhu sulamus syaraf. Tawadhu itu tangga menuju kemuliaan. Kalau kamu menginginkan syaraf, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang dimuliakan, maka tangga untuk sampai ke sana adalah tawadhu. Yang artinya tanpa tawadhu jangan harap kamu akan mendapat syaraf. Enggak akan kamu jadi orang yang syarif, yang mulia, yang terhormat. Orang enggak akan muliakan kamu kalau pada dirimu tidak ada tawadhu-nya. Qala Abu Hatim, kata Imam, wattawadhu yarfa'ul mar'a qadran wa yu'adzimu lahu khataran wa yaziduhu nubla. Dan tawadhu semakin mengangkat derajat seseorang. Tawadhu semakin mengagungkan nilai seseorang dan menambah kehormatan dan kemuliaannya. Dan Rasulullah SAW sebutkan, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ah. Seperti yang Rasulullah sebutkan, tidaklah orang tawadhu kepada Allah kecuali semakin akan Allah angkat, Allah muliakan. Qala wattawadhu lillah ala dharbain. Dan tawadhu kepada Allah ada dua macam. Ahadihima, yang pertama, tawadhu'ul abdi li rabbihi indama ya'ti minat ta'at. Tawadhu seorang hamba kepada Allah saat dia berbuat ketaatan, saat dia beramal saleh. Ghaira mu'jabin bi fi'lih, di mana dia tidak merasa bangga dengan amalannya, tidak bangga diri telah berbuat ini dan telah mengamalkan itu. Wala ra'in lahu indahu halah yujibu biha asbabal wilayah. Seorang hamba pula dengan tawadhu'nya tidak menganggap dirinya pantas menjadi wali bagi Allah karena banyak ibadahnya, karena banyak ketaatannya. Tidak dengan itu kemudian dia menganggap dirinya seorang wali atau mencapai derajat kewalian, wali Allah. Dia semakin tawadhu, merasa tidak berhak dengan semua itu. Illa ayyakunal maula jalla wa azz walladhi yatafaddalu alaih. Justru dia selalu ingat, yakin bahwa Allah lah yang memberi keutamaan padanya. Semua itu taufik dari Allah. Kalau bukan karena Allah, gak akan dirinya beribadah, gak akan dia lakukan ketaatan, amal soleh. Semua itu hidayah dan taufik. Itu yang dia ingat. Kalau bukan karena Allah, gak ada artinya dirinya. Bukan dia melihat perbuatannya sebagai manusia telah banyak berbuat ini, itu, ibadah, amal soleh. Itu tidak dia lihat sama sekali. Yang dia lihat ini semua taufik dari Allah padanya. Wa hadza tawadhu' huwa sababud dafi' li nafsil 'ujub 'anit tha'at. Dan tawaduk semacam ini yang menepis ujub, bangga diri dalam ketaatan, merasa berjasa kepada Allah, merasa banyak berbuat di dalam Islam, dan itu merusak amalannya. Orang akan terselamatkan dari ujub semacam ini dengan tawaduknya dalam bentuk yang pertama ini. Dia sadar, dia selalu ingat ini semua karena taufik dari Allah semata. Ibrahim dan Ismail alaihim assalam, saat keduanya melakukan ibadah besar, amalan mulia, membangun Ka'bah yang itu akan menjadi kiblat mukminin di seluruh dunia, tempat satu-satunya di muka bumi yang boleh ditawafi. Tidak ada dan tidak boleh tempat ditawafi, muter tawaf, ibadah, kecuali Ka'bah. Gak ada lain. Dan itu yang membangunnya Ibrahim dan Ismail. Allah sebutkan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah saat Ibrahim mengangkat, meletakkan pondasi bangunan Ka'bah bersama Ismail, amalan besar. Tapi apa yang mereka katakan? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima dari kami amalan kami. Harap-harap cemas. Padahal amalannya besar. Masih berdoa memohon kepada Allah untuk diterima. Rabbana taqabbal minna. Tidak kemudian bangga diri dan merasa telah berbuat sesuatu yang besar dan itu jasa dia dan amalannya. Ujub. Para nabi, orang-orang yang sangat tawadhu kepada Allah. Alaihimussalam. Wa tawadhu'ul akhir, adapun yang kedua, huwa izdira'ul mar'i nafsahu, dengan seorang hamba merendahkan dirinya sendiri, yakni merasa banyak kekurangannya. Aku ini siapa, banyak dosanya belum banyak yang aku perbuat, masih terlalu jauh dari kesempurnaan. Dia rendahkan dirinya. Wastihqaruhu iyyaha 'inda dzikrihi ma qarafa minal ma'athim. Dan begitu dia merendahkan dirinya saat dia mengingat banyaknya dosa maksiat yang telah dia perbuat. Hatta la yara ahadan minal alam illa wa yara nafsahu dunahu fit ta'at wa fauqahu fil jinayat. Sampai pada tingkatan dirinya setiap kali melihat orang lain, maka penilaian dia dalam ketaatan, dalam ibadah, dirinya di bawah orang itu. Orang ini lebih ibadahnya dariku, orang ini ketaatannya lebih banyak, lebih baik dariku. Tapi dalam jinayat, dalam kemaksiatan, dalam dosa, dirinya yang lebih. Aku lebih banyak maksiat daripada orang ini, dosa aku lebih banyak dari orang ini. Tidak dia beri kesempatan pada dirinya untuk bangga dan punya nilai lebih daripada orang. Dalam ketaatan dan kebaikan dia menganggap orang selalu di atas dia. Dalam kejelekan, dosa dan maksiat, dirinya lebih dari orang lain. Ini inti daripada tawadhu' kepada orang. Sehingga tawadhu' bukan dilihat dari pakaian. Bukan kemudian yang pakaiannya compang-camping, dijahit sana-sini, kumal, kusut, bau, kotor, lama, murah, kasar, jelek, berarti ini orang tawadhu' lah. Kalau pakaiannya seperti itu, kusut, robek, jahitan, jelek, tapi dalam hatinya, dalam ketaatan, orang lain di bawah dia. Nah, ada yang seperti dia. Takabur dan ujub ada pada dirinya. Ini temannya iblis, bukan orang yang tawadhu. Hatta pakaiannya compang-camping kayak apa. Bukan dari penampilan. Tawadhu itu ada dalam kalbunya. Kalaupun yang ini pakaiannya Masya Allah Tabarakal Rahman, mahal, indah, bagus, baru, penampilannya wangi, tapi dalam dirinya gak ada orang yang lebih jelek dari dia. Dia paling banyak melakukan maksiat dibanding orang lain. Dalam kebaikan, orang lain lebih tinggi daripada dia. Dia yang tawadhu. Tawadhu tidak bisa dinilai dari penampilan orang, tapi yang di dalam kalbunya. Kemudian beliau bawakan dengan sanadnya kepada Abdullah ibnu Bakar ibnu Abdullah al-Muzani. Qala li abi, ayahku berkata, Bakar ibnu Abdullah al-Muzani, imam besar, alim. Beliau katakan, ya bunayya, laulam ahduril mausim, la rajautu an yughfara lahum. Wahai anakku, kalaupun seandainya aku tidak hadir, tidak ikut dalam mausim, biasa yang disebut mausim, yang dimaksud musim haji. Musim haji itu mereka sebut mausim. Karena musim di mana kumpul seluruh muslimin dari segala penjuru dunia. Kalau saja aku tidak ikut dalam haji tahun itu, tetap aku berharap mereka semua yang ikut sedang haji diampuni semua oleh Allah. Ya, ini beliau menganggap yang ikut haji, yang musim haji tahun ini menjalankan manasik, ikut haji, wukuf di Arafah, dan lain sebagainya, orang-orang yang jauh lebih tinggi darinya, lebih baik darinya, sehingga berharap mereka mendapat ampunan dari Allah, diampuni oleh Allah, pulang dari hajinya seperti dilahirkan dari perut ibunya, ini bersih tanpa dosa. Begitu mereka ulama a'imah menganggap. Orang lain lebih baik dari dirinya. Mereka terampuni. Tidak denganku. Aku masih banyak dosanya. Kalaupun seandainya enggak ikut. Padahal itu pun beliau ikut haji. Hadir. Menjalani manasik. Tawadhu'nya. Muzani imam besar. Rahimahullahu ta'ala. Tadi tawadhu'nya. Kemudian beliau sebutkan pula dengan sanadnya dari Mujahid rahimahullah terkait firman Allah dalam Al-Anbiya 90, wa kanu lana khashi'in, dan mereka, ujian Allah kepada mereka, orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kata Mujahid maknanya mutawadhi'in, orang yang tawadhu kepada kami. Dengan dua makna yang Ibnu Hibban katakan tadi. Tawadhu dalam ibadahnya, ketaatannya, dia tidak merasa berjasa dan itu banyak amalan dia. Tapi ini semua taufik dari Allah. Allah yang beri hidayah padanya. Seperti yang sahabat ucapkan saat mereka sambil membantu berta'awun bangun. Laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kita enggak akan ngerti hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita pun enggak akan sedekah. Kalau bukan karena Allah, kita pun mungkin juga enggak akan sholat. Tapi hidayah, taufik yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga dikembalikan semua itu keutamaannya kepada Allah. Maka enggak ada jalan bagi syaitan untuk menghembuskan ujub pada diri mereka. Qala Abu Hatim, fal'aqil yalzamu mujanabata takabburi lima fihi minal khisalil madhmumah. Maka orang yang berakal selalu berjuang, berusaha untuk tidak takabur. Tidak akan dia biarkan ada takabur dalam dirinya. Dia lawan, dia buang, dia usir. Karena banyak keburukannya. Ihdaha, yang pertama kejelekannya takabur. Annahu la yatakabbaru ala ahadin hatta ya'jaba bi nafsihi wa yara laha ala ghairiha al-fadl. Orang yang takabur tidak akan takabur kepada orang kecuali karena menganggap dirinya lebih dari orang lain, dirinya di atas mereka dan punya keutamaan melebihi mereka, dirinya posisinya di atas yang lain. Dan itu sendiri seperti yang tadi, kejelekan merusak nilai ibadah dan ketaatan yang dia capek-capek jalani. Wathaniyah, yang kedua, izdira'uhu bil'alam. Dia dengan takaburnya menghinakan orang lain, merendahkan, melihat orang lain itu di bawah dia. Li'anna man lam yastahqirin nas lam yatakabbar 'alaihim. Karena kaidah, orang kalau enggak merendahkan orang lain ya enggak akan takabur kepada mereka. Dalam arti lain, orang yang takabur merasa dirinya lebih dari orang lain karena pasti didahului dia merendahkan orang. Dia lecehkan orang lain, dia anggap rendah hina di bawah dia. Wa kafa bil mustahqiri liman akramahullah bil iman tughyana. Dan cukup suatu dosa dan kejelekan ketika orang merendahkan orang yang Allah muliakan dengan imannya, dengan ilmunya, dengan amalannya. Bahkan bisa jadi yang dia rendahkan jauh lebih baik dari dia di sisi Allah. Makanya Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an saat mengucap kepada Bilal, ya benal sauda, anak hitam dari budak hitam, dan Rasulullah marah padanya. Rasulullah katakan, inna kamru'un fikal jahiliyah. Abu Dzar, kamu orang yang pada dirimu masih ada perangai jahiliyah. Kamu nilai orang dengan kulitnya, warnanya hitam. Terus kamu lebih putih, lebih mulia dari dia, begitu. Kamu rendahkan orang karena itu. Langsung. Enggak lama dan tidak menunggu waktu, Abu Dzar meletakkan kepalanya di tanah. Dan dia minta Bilal, injek kepalaku, wahai Bilal. Letakkan kakimu di kepalaku ini. Begitu para sahabat. Segera bertobat, berbenah diri. Tidak akan orang takabur kecuali pasti pada dirinya orang lain itu rendah. Dia meremehkan orang. Apa fulan, apa mereka, gak ada apa-apanya sama aku, di bawah aku semua, gak level sama aku, di bawahku jauh dalam kebaikan, dalam ini. Atau dalam kejelekan, dalam maksiat, itu dia menganggap dirinya jauh lebih baik daripada mereka. Dia menganggap rendah jauh, hina orang karena kejelekan mereka, karena maksiatnya, dan dia anggap dirinya suci, bersih di atas mereka. Dan cukup itu sebagai kerusakan. Istihqar, merendahkan orang lain. Makanya takabur harus wajib selalu dijauhi. Wa tsalitsa munaza'atullah fi sifatihi. Dengan takabur dia berarti mau menandingi Allah, menantang Allah dalam sifatnya. Idzil kibriya wal 'azama min sifatillah jalla wa ala. Karena kibriya, kebesaran, 'azama, keagungan itu sifat bagi Allah. Hanya Allah yang patut dan berhak memiliki itu. Al-Kabirul Muta'al. Dan memang betul-betul maha besar. Jalla fi'ula. Bagaimana tidak seperti yang hadis sebutkan, kursi beda dengan arsy. Langit dan bumi saja kalau dibandingkan kursi, seperti logam di tameng atau di gurun pasir. Ini ibarat langit bumi itu sebesar mata uang logam segini. Sementara ini lautan pasir, kursi Allah. Seberapa besarnya? Enggak ada bandingannya. Lautan pasir sejauh matamu memandang pasir, enggak ada lain luasnya. Ya apa artinya uang logam ini? Berapa persentasenya? Enggak bisa. Karena terlalu jauh. Kursi yang sebesar itu pun dibanding arsy enggak ada apa-apanya. Seperti uang logam itu pula di gurun pasir. Besarnya arsy Allah, makanya dia makhluk terbesar dan tertinggi. Disebutkan sebagai kubah makhluk. Kubahnya makhluk arsy. Arsy makhluk diciptakan oleh Allah. Dan dia yang tertinggi dan terbesar. Layaknya kubah kalau seperti bangunan. Dan dia paling tinggi dan paling besar di atas. Arsy demikian, paling besar dan paling tinggi di antara makhluk-makhluk yang lain. Dan Allah di atas arsy. Al-Qurubiyun, para malaikat alaihimussalam yang memikul arsy disebut kurubiyun. Ada yang menyebutkan karena sangat dekatnya mereka dengan Allah, dan mereka memikul arsy. Ada yang disebut kurubiyun karena takutnya mereka yang sangat kepada Rabbnya karena kedekatannya yang begitu. Yang maha besar seperti ini, bagaimana orang mau menantang dan menyaingi Allah dalam kibriyanya, kebesarannya. Manusia seberapa? Apa yang kamu mau takaburi? Kamu mau anggap dirimu lebih dari orang lain? Apa yang kamu punya? Seberapa banyak amalanmu? Ibadahmu? Belum lagi kalau kamu menengok, mengingat dosa dan kejelekan-kejelekanmu. Manusia salah satu penghuni bumi yang bumi langit pun gak ada apa-apanya dibanding kursi. Dia makhluk kecil di dalam bumi. Itu pun banyak kekurangannya. Dia harus ke belakang. Bau. Najis. Apa yang mau dia banggakan? Makanya ketika disebutkan seorang khalifah, ya ini karena mereka penguasa, ada menganggap besar dirinya begini, ngelihat orang yang nggak mau nggak mau hormat tunduk padanya, marah. Takabur. Ketika dipanggil adzun, kalau saya enggak salah itu Abdullah bin Mubarak, kamu enggak tahu siapa saya, enggak mau hormat, enggak mau ini. Aku tahu siapa kamu, siapa Anda. Siapa? Kamu adalah seorang yang Allah sebutkan awaluka nutfah. Awalmu setetes air yang hina. Jijik orang melihatnya. Afwan, mani, sperma. Siapa mau melihat juga? Bau juga. Itu awalmu. Diciptakannya manusia dari situ. Wa akhiruka jifatun natinah. Akhiranmu, itu awalanmu. Akhiranmu jifah natinah. Bangkai yang bau. Jenazah. Sehari saja terlambat gak dikubur, sudah aromanya gak enak. 2 hari, 3 hari, tuh ambang gak karuan. Itu manusia, siapapun dia selain mursalin. Bau, itu akhiranmu. Wa anta baina dhalik tahmilu ba'roh. Dan di antara itu awalanmu air yang seperti itu, akhiranmu bangkai yang bau, dan di tengah-tengah itu artinya selama kamu hidup selalu kamu membawa ba'roh. Ba'roh itu BAB. Ya orang hidup, dia makan, dia minum, pasti ada yang dia buang. Maka apa yang kamu banggakan? Faman naza'ahu ihdahuma alqahu finnar illa an yatafaddala alaihi bi'afwih. Orang yang mau menantang Allah, merebut sifat kebesaran ini, mau aja dia jadikan pada dirinya, akan Allah jerumuskan ke neraka. Kecuali kalau Allah ampuni dirinya dengan ampunannya. Walaqad ahsana alladhi yaqul. Dan bagus syair hakim yang mengatakan, atihu mafsadatun lid-dini man qasatun lil-aqli mahdikatun lil-irdi fantabihi. Ati itu takabur, kibir pada dirimu, enggak besar, merusak agamamu, merusak akalmu, menunjukkan berarti kamu enggak sempurna akalmu, karena enggak ada yang pantas kamu banggakan. Dan itu juga merusak kehormatanmu, maka hati-hatilah. La tashrahanna fa inna dhulla minasyarahi wal 'izzu fil hilmi la fil batshi wassafahi. Dan jangan pula kamu syarah. Syarah itu tamak, ambisi yang berlebih. Karena itu juga yang menjadi sebab orang itu takabur, punya ambisi berlebih. Enggak usah kamu seperti itu. Fa inna dhulla fi syarahi, karena kerendahan, kehinaan itu ketika orang sudah punya ambisi, akan hina dia. Akan rusak dan terhina kalau sudah menuruti ambisinya. Wal'iz fil hilm. Juga kehormatan, artinya kamu dihormati orang, disegani orang, dimuliakan, itu fil hilm, saat kamu halim, santun, saat kamu beradab, saat kamu akhlak, saat kamu malu, saat kamu berakal, kamu dihormati. La fit batshi was safahi, bukan dengan batash. Wa idza batashtum batashtum jabbarin. Dia orang sebagian banyak menganggap dia akan disegani, ditakuti kalau batos. Bentak-bentak, teriak-teriak, marah dengan suara lantang. Dia kira dengan itu dia akan disegani, ditakuti orang, dihormati. Tidak. Begitu pula dengan safah. Dengan perbuatan-perbuatan safih. Kejahilan. Kamu hina di mata orang. Rendah. Kalaupun orang takut, takut yang tercela. Bukan karena takut wibawa, karena cinta. Tapi karena bencinya mereka. Dan harapan mereka orang seperti ini mudah-mudahan cepat mati. Pindah jauh dari mereka. Karena kesombongannya. Hanya kemuliaan gak bisa kamu dapati dengan batos. Dengan modal emosi, marah-marah. tapi dengan hilm, santun, akhlak, adab, haya, malu. Dengan itu semua kamu akan mendapatkan al-izz, kehormatan, dimuliakan. Beliau bawakan dengan sanadnya kepada Yahya ibnu Khalid al-Barmaki. Rahimahullah, Yahya ibnu Khalid menyatakan asy-syarif idza taqarra'a tawadha'. Waddani idza taqarra'a takabbara. Orang yang syarif, orang yang mulia, kalau dia belajar, semakin bertambah ilmunya, dia baca ilmu, semakin dia tawadhu. Semakin dia tawadhu dan tidak menganggap dirinya lebih dari orang lain. Ilmu itu mendidik dia demikian. Kalau ilmunya ilmu, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Semakin dia berilmu, semakin dia tawadhu. Kalau dalam peribahasa kan dikatakan semacam padi. Ya, semakin tua, semakin matang. Padi kamu lihat semakin nunduk begini. Awalnya kan ngadek begini padi. Cecek begini kencang. Tapi dia semakin tua, semakin berisi, semakin banyak, matang. Semakin dia menunduk. Waddani, tapi orang yang rendah, orang yang hina, semakin dia belajar, semakin bertambah ilmunya, semakin takabur. Semakin dia takabur. Tidak ingin tampak kalau dirinya tahu yang tidak diketahui oleh orang lain. Itu orang yang mulia dan tanda ilmunya bermanfaat. Kalau seandainya dia bicara dan dia benar, dan di situ kan akan tampak, weh, fulan masya Allah ilmunya, yang lain gak ada yang tahu, yang lain gak ada yang bisa, hanya dia yang bisa, masya Allah berarti ilmunya. Terlihat di situ dia di atas yang lain, dan dia gak senang posisi itu. Makanya hadis Abdullah bin Umar, ketika Rasulullah SAW, ketika di majlis ada bersama beberapa sahabat, di situ ada Abu Bakar, ada Umar ayah beliau, Umar bin Khattab, ada yang lain para sahabat. Rasulullah tanya mereka, pohon apakah yang seperti seorang mukmin begini? Ditanya oleh Rasulullah, nggak ada yang bisa jawab, diem semua. Ibnu Umar berkata pada dirinya, aku tahu ini pohon korma yang Rasulullah maksud. Tapi beliau diam, gak mau jawab. Karena melihat sahabat gak ada yang jawab. Padahal di situ ada senior-senior. Istilah kalau mau diseniorkan. Karena memang lebih besar, lebih jauh. Di atas Abdullah bin Umar, keutamaannya pun. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan beberapa sahabat lain. Yang lain gak ada yang tahu, gak ada yang bisa jawab memang. Hampir kata Ibnu Umar, aku mengucap menjawab, kurma ya Rasulullah, pohon kurma. Tapi aku tahan, aku simpan. Nggak mau. Sampai Rasulullah katakan pohon kurma. Persis seperti apa yang diduga oleh Ibnu Umar. Asy-syahid beliau memilih diam. Melihat kondisi. Karena di situ ada pembesar-pembesar sahabat. Kalau seandainya Ibnu Umar jawab, kan wih, Masya Allah. Abu Bakar aja enggak tahu. Umar enggak bisa jawab. Abdullah bin Umar yang masih muda belia bisa jawab. Khawatir takabur tawadhu'nya para sahabat. Didikan Rasul SAW. Didikan orang tua mereka. Begitu sifat syarif orang yang mulia. Semakin dia belajar, semakin tahu banyak, semakin dia tawadhu, bertambah tawadhu'nya. Makanya disebutkan dalam biografi sirah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnul Qayyim, sering beliau disebutkan mengatakan ana wa man ana, man ana, ana la syai. Siapa diriku? Apa aku ini? Aku bukan orang, bukan apa-apa. Syekhul Islam. Yang sampai tingkatan sekelas Imam Adz-Dzahabi mengatakan hadis kalau tidak diketahui Syekhul Islam bukan hadis. Berarti enggak sahih itu. Karena keilmuannya, itilaknya yang luar biasa. Siapa enggak kenal Syekhul Islam? Rahmatullahi alaihi. Itu pun berkata begitu, siapa aku ini? Enggak ada apa-apanya, miskin. Begitu pula Ibnul Qayyim disebutkan. Semakin bertambah ilmunya, semakin tawadhu. Tidak menganggap dirinya orang yang patut untuk dihormati, disegani, diagungkan, nuntut untuk dikondisikan demikian. Bahkan dengan orang awam sekalipun. Bahkan dengan orang awam sekalipun. Mungkin pernah saya sampaikan kisah Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Muhammad bin Saleh. Al-Uthaymin rahimahullah. Saat beliau naik taksi di Mekah, hasil antarkan ke sana tujuan beliau. Ini taksi, ini sopir taksi, ini awam, orang awam. Tanya, dari mana? Siapa kamu? Orang tua. Ini kata beliau, aku Ibn Uthaymin. Dan nama beliau besar, tidak ada orang Saudi tidak kenal Ibn Uthaymin. Bisa dikata orang kedua lah setelah bin Baz rahimahumullah. Aku Ibn Uthaymin, Muhammad bin Saleh Uthaymin. Dan sering kan mereka dengar radio fatwa-fatwa jawab oleh Syekh Uthaymin, Uthaymin, Uthaymin, Uthaymin, nama besar. Tapi ini orang awam, si sopir taksi ini. Oh, kau Ibn Uthaymin, kau tahu aku? Ya enggak tahu, fadol, siapa dirimu? Aku bin Bas. Bisa saja kamu ngaku dirimu bin Uthaymin. Aku bin Bas. Walhasil, ya mau dibilang apa, orang awam. Ini orang mengira ngaku-ngaku aja bin Uthaymin. Bin Uthaymin bisa naik. Ini. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah pernah cerita saat bersama Syekh Uthaymin pula rahimahullah dari hotelnya di lantai atas turun ke apa namanya tempat makan itu restorasi atau apa di hotel. Itu dengan biasanya beliau tanpa sandal. Enggak sandalan, enggak apa. Ngodok orang bilang, tanpa alas kaki. Jalan biasa. Sambil ngobrol ilmu, tanya ini, itu. Kalau masalah ini bagaimana. Ah, kata, biasa. Dikunjungi suatu ketika oleh raja atau waliul ahd di zamannya, Fahad bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah, ini beliau ulama besar, patut dihormati, dihargai. Dan rumah beliau di Unaiza, ini bait mutawadhi, rumah yang sederhana lah. Nah, ini raja yang kunjungan melihat, ya Allah ya Syekh, rumahmu terlalu sederhana. Kalau engkau mau, biar nanti kami perintahkan untuk dibangun, di perbesar dan dipermak, lebih mewah lah ini itu. Kata Syekh, enggak usah, jazakumullah khair, terima kasih atas niat baik antum begini-gini. Karena aku sudah menyiapkan rumah yang lebih bagus di daerah, disebut namanya daerah ini. Betul ini? Oh, betul. Lah, sungguh kalau memang mau bangun, akan kami bangunkan. Tawaran dari raja. Lah, kalau jazakallah khair, ini cukup sudah bagi kami. Yang di sana insya Allah lebih bagus di daerah itu, sebut namanya. Oh, sampai selesai acara, ini pulang. Tentunya di majelis ada beberapa murid-murid beliau. Ditanya, ya Syekh, mana antum punya rumah di daerah itu? Ini dianggap moral mereka dusta. Antum gak punya rumah daerah situ. Kata Syekh Utsaimin, kalian gak tahu daerah apa itu? Gak tahu. Itu kan kuburan. Ini kalau di kita misalnya mengatakan ada rumah di Kasin sana, kalau di Malang misalnya. Daerah Kasin, ma'ruf itu kuburan sudah. Ya ini tuh rumah masa depanku. Pasti orang akan meninggal. Ditolak. Rahmatullahi alaih. Wahakadha a'immah para ulama. Tidak merasa dirinya berhak untuk dihormati, dimuliakan. Dalam keadaan pantas untuk itu. Karena keilmuannya, karena jasa-jasanya, amal ibadahnya. Tapi begitulah, semakin orang bertambah ilmunya, akan semakin tawadhu. Beda dengan orang yang hina rendah, semakin dia belajar, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula takabburnya. Ilmuhu ghairu nafi', ilmunya enggak manfaat yang dia pelajari, rusak. Ilmu itu merusak dirinya malah. Takabur. Dan itu tampak dari tutur katanya, tampak dari sikap dan tindak tanduknya, takabur. Tidak ada yang dia lihat orang kecuali semua di bawah dia. Dia yang istimewa dan lebih dan di atas yang lainnya. Qala rahimahullah, la yamtani minat tawadhu ahad. Maka jangan ada satupun yang menjauh, meninggalkan tawadhu. Jangan ada satupun. Fattawadhu yuksibus salamah. Karena dengan tawadhu kamu akan semakin selamat dunia dan akhiratmu. Wa yuwarrithul ulfa, dan dengan tawadhu pula akan mewariskan ulfa. Kamu akan semakin disenangi orang. Orang akan semakin cinta dan senang dekat bergaul denganmu karena tawadhumu. Tidak meremehkan orang, tidak merendahkan orang lain. Itu yang diwariskan oleh tawadhu. Wa yarfa'ul hiqd, dan juga menjauhkan dirimu dari hiqd. Orang enggak akan benci padamu. Orang enggak akan dendam padamu. Orang akan memendam kebencian dan permusuhan, mangkel. Karena kamunya merendahkan mereka, menganggap mereka remeh, menganggap dirimu lebih dari mereka, orang akan memendam permusuhan denganmu. Tawadhu menghilangkan itu. Wa yudhibus sadd, dan dengan tawadhu pula orang tidak akan jaga jarak. Artinya dengan takabur ada kerenggangan antara satu dengan yang lain. Tapi dengan tawadhu hilang itu. Orang akan berdekatan, jinak satu dengan yang lain. Wa thamaratu tawadhu al-mahabbah, dan buah dari tawadhu kamu akan semakin dicintai orang. Kama anna thamaratal qana'ah ar-rohah, sebagaimana buah daripada qana'ah rohah, tenang. Qana'ah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya, Allah berikan segini, merasa cukup dengan itu. Maka hasilnya tenang. Orang itu tidak akan tenang. Orang itu gelisah, stres. Orang itu sempit dadanya, sempit hidupnya, hatinya, karena merasa enggak cukup, merasa enggak kecukupan. Masih banyak ambisi bagi dia, banyak target yang belum terpenuhi. Ini belum laku, ini belum, ini di bawah yang ditargetkan. Kenapa ini? Ambisinya banyak. Sehingga sumpek bawaannya, enggak bisa tenang. Yang ini walaupun sedikit penghasilannya pas-pasan, tapi dia merasa cukup dengan itu, tenang, bisa tidur nyenyak, walhamdulillah. Wa inna tawadhu asyarif yazidu fi syarafi. Maka orang yang mulia dengan tawadhunya semakin mulia. Kama anna takabbural wadhi yazidu fi dha'ati. Sebagaimana orang yang rendah dengan takaburnya semakin dia rendah. Semakin dia dihinakan orang, semakin orang benci, enggak senang padanya. Wa kaifa la yatawadhu man khuliqa min nutfatin madhira wa akhiruhu ya'udu jifatan qadhira wa huwa bainahuma yahmilul adhira. Dan seperti tadi, bagaimana orang tidak tawadhu sementara dirinya awalnya diciptakan dari mani yang itu menjijikkan, akhiran dia adalah bangkai yang bau, jenazah. Dan di antara itu dalam jasadnya membawa BAB. Kalau dia ingat manusia ini, enggak akan dia takabur pada orang lain. Itu hakikat dirinya. Selama hidup ya itulah dirinya, enggak bisa lepas dari tiga kondisi tadi. Nas'alullah taufik wal i'anah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi.